إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaAllah ta'ala dengan pembahasan yang sangat agung dan sangat besar, yaitu Tauhidullah, dengan pengambilan dari sesahih-sahih kitab sesudah Kitabullah Al-Quran. Dan semoga bahasan dan kajian kita ini memberikan tambahan kepada kita ilmu nafi' wa amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, sehingga dapat menambah keimanan dan keyakinan kita serta keteguhan dan kekokohan terhadap Tauhidullah yang memang merupakan dasar yang sangat besar di dalam Islam, yang dapat dikatakan tidak ada Islam tanpa Tauhidullah. Dan kita akan memasuki bab yang kelima. Al-Imam menjelaskan kembali sebagian nama dari nama-nama Allah yang sangat bagus, yang sempurna, demikian juga dengan sifat-sifatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa nama Allah pasti di dalamnya mengandung sifat Allah. Tidak sebaliknya. Sifat Allah tidak menjadi nama Allah. Di dalam hadis yang telah kita baca dari awal, kita telah melalui beberapa nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya, Allah memiliki sifat muhib, mahabbah, hub, mahabbah. Berdasarkan ayat Al-Quran yang begitu banyak dan hadis, di antaranya hadis yang telah kita baca, hadis nomor 7375, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, beritahukan kepadanya sesungguhnya Allah mencintainya. Ini sifat mahabbah Allah. Tetapi tidak ada nama Allah Muhib. Allah disifatkan dengan hub dan mahabbah. Hadis yang mulia ini kan menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang cinta kepada sifat-sifat Allah. Ini karena orang itu mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, li'annaha sifatur rahman. Di nama Allah Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka membacanya karena di dalamnya terdapat sifatul rahman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah s.a.w. akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Berarti ada sifat mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Juga sifat mahabbah. Allah akan mencintai orang-orang yang ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sifat rahmah pada hadis nomor 7376 dan 7377. Dan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian nama Allah Ar-Razzaq. Atau Ar-Raziq. Ar-Raziq. Kemudian nama Allah Al-Qawi. Dan sifatnya Al-Quwwah. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq Dhul Quwwatil Matin. Dan sifat Allah Matanah, al-matin, matanah, yani yang mempunyai yang sangat kuat. Atau al-matin bisa juga menjadi nama Allah. Kemudian sifat Allah as-sabru. Sifat Allah as-sabru. pada hadis nomor 7378, ma ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah. Yani Allah disifatkan dengan as-sabru, tetapi tidak ada nama Allah as-sabur. Kemudian Allah al-alim namanya disifatkan dengan ilmu. Dan pada bab yang kelima, al-imam mengatakan, memberikan judul bab qaulillahi ta'ala as-salamul mu'min dalam surat Al-Hasyr. Akhir, di akhir surat Al-Hasyr, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan sejumlah nama-namanya yang sangat baik. Allah berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Ada nama Allah, Allah namanya, nama yang mencakup seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Alimul ghaibi wa shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus, هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Coba kita hitung ada berapa nama. Allah satu, Alimul Ghaibi wasyahada dua, Ar-Rahmanur Rahim tiga dan empat, Al-Malik lima, Al-Quddus enam, As-Salam tujuh, Al-Mu'min 8, Al-Muhaymin 9, Al-Aziz 10, Al-Jabbar 11, Al-Mutakabbir 12, Al-Khaliq 13, Al-Bari 14, Al-Musawwir 15, Al-Aziz sudah? Belum. Al-Aziz 16, Al-Hakim 17. Dalam tiga ayat ini terdapat 17 nama dari nama-nama Allah yang husna, dan setiap nama memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan pada bab ini al-imam menjelaskan, memberikan judul bab dari dua nama Allah. Yang pertama as-salam, nama yang besar sekali, yang menyeluruh. Karena arti as-salam, salim, yang selamat. Selamat dari apa? Dari segala kekurangan dan cacat. Allah tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Allah tidak ada cacat sedikit pun juga. Dia adalah As-Salam. Seluruh nama dan sifat Allah As-Salam. Allah disifatkan dengan Al-Haya, hidup. Namanya Al-Hayyu. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia, kehidupan makhluk. Kehidupan Allah selamat dari kematian. Makhluk semuanya mati. Allah namanya Al-Qadir. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, sama. Sifat nama, nama Allah sifatnya qudrah. Kekuasaannya tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada cacatnya. Kekuasaannya tidak berbilang. Oleh karena itu sangat batil ketika Jahmiyah menafsirkan atau merubah firman Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya, khalaqtu biyadayhi, lalu yadun dirubah oleh mereka, artinya qudrah. Berarti kekuasaan Allah terbatas hanya dua. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Qala, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, astakbarta am kunta minal 'aliin. Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka kaum Jahmiyah dan orang-orang yang terkena syubhat mereka menafsirkan yadun, tangan, yakni tangan Allah dengan kudrah. Berarti kalau yadun itu kudrah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lima khalaqtu biyadayhi, kudrah Allah terbilang, terbatas hanya dua. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah namanya As-Salam, yang selamat dari segala cacat dan kekurangan. Dan Allah yang memberikan keselamatan. Allah namanya Al-Alim, sifatnya al-ilmu. Ilmunya tidak terbatas, meliputi segala sesuatunya, yang nyata dan tersembunyi, yang telah, sedang dan akan. Ilmunya selamat dari segala cacat dan kekurangan, berbeda dengan makhluk. Alangkah besarnya nama As-Salam. Kemudian al-mu'min, al-mu'min yang beriman. Maknanya apa? Allah jalla zikruhu membenarkan para nabi dan rasulnya atas atau terhadap dakwah yang mereka sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala membenarkan keimanan orang-orang yang beriman. Ini kalau lafaz mu'min terambil dari iman, bisa juga dari aman, keamanan. Allah memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang-orang yang bertauhid, yang jauh dari segala kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ay asyirku billah. Pada awalnya para sahabat tidak tahu bizulmi. Ketika turun ayat yang mulia ini, mereka mengatakan, siapakah di antara kami yang selamat dari kezaliman? Yani setiap orang dapat menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain. Kalau syaratnya harus bersih dari kezaliman, tidak ada yang selamat dari kita. Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah seperti perkataan hamba yang saleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini berarti hadis menafsirkan Al-Quran bizulmin, yakni orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun juga, ulaika lahumul amn, mereka itulah yang akan memperoleh keamanan. Ini masuk ke dalam salah satu nama Allah yang mulia, al-mu'min. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. Silakan Suhel baca. Imam di dalam hadis 7381 meriwayatkan dari syekhnya Ahmad bin Yunus Al-Hafidh, memberikan penjelasan bahwa ia adalah Ibnu Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i, nusiba li jaddihi. Namanya Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Biasa, kebiasaan orang-orang Arab menyandarkan, menasabkan kepada bapak dari bapaknya, kakeknya. Jadi Ahmad bin Yunus. Namanya Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Haddatsana Zuhair. Al-Hafiz juga menjelaskan, Zuhair huwa ibnu Muawiyah Al-Ju'fi. Yani Zuhair bin Muawiyah bin Hudayj Abu Khaythamah Al-Ju'fi Al-Kufi, orang Kufa. Orang Kufa. Haddatsana Mughirah. Al-Hafiz juga menjelaskan, Ibnu Miktham Mimnya Qasrah Al-Dabbi. Seorang rawi yang sangat thiqah, tetapi dia mudallis. Dan di sanad ini dia mengatakan haddatsana, maka hilanglah syubhat tadlisnya. Haddatsana Syaqiq, Syaqiq bin Salamah, yang terkenal dengan nama Abu Wa'il. Qala, dia berkata, qala Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, karena Syaqiq atau Abu Wa'il ini sering meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai makmum. Fanaqul, kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah, memberi salam kepada Allah, ya, memberi salam kepada Allah dan juga kepada hamba-hambanya dan juga kepada Jibril, yakni memberi salam kepada Jibril, kepada hamba-hamba Allah, memberi salam kepada Allah, kepada Jibril, kepada hamba-hamba Allah, gitu. Ini hadisnya diringkas. Assalamu ala Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha huwas salam, sesungguhnya Allah itu assalam, yakni tidak patut kita mengucapkan salam kepada Allah. Allah itu sendiri assalam. Karena itu ketika dalam hadis sahih Bukhari dan lain-lain, Khadijah radhiyallahu taala anha diberi salam, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam Allah dan salam dariku kepada Khadijah. Khadijah menjawab tidak salam Allah, tidak jawab. Yang Khadijah jawab hanya salam Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak menjawab salam Allah. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain, saya terangkan di kitab Syarah Aqidah Salaf tentang keutamaan Khadijah. Yani cerdasnya dia, dia tidak menjawab salam Allah, Allah memberi salam kepadanya, dia tidak menjawab. Kenapa? Karena Allah itu assalam, inna allaha huwas salam. Dari hadis ini pun kita mengetahui bahwa orang yang berbicara di dalam salat mengeluarkan kata-kata yang ia tidak tahu bahwa itu tidak patut dan tidak boleh, tidak membatalkan salatnya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan oleh kalian, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ini semuanya kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, bab selanjutnya adapun syarah, syarah di sini dari Al-Hafiz, tidak ada yang perlu dikomentari. Menunjukkan bahwa kadang-kadang beliau atau dalam sebagian syarahnya tepat. Bab ke-6, bab qaulillahi ta'ala malikin nas, salah satu nama Allah adalah Al-Malik. الملك، ملك الناس، الملك. Juga dalam surat Al-Hasyr tadi telah disebutkan nama Allah Al-Malik, Al-Malikul Quddus, Raja, yakni yang memiliki segala sesuatu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifatnya adalah Al-Mulk, kekuasaan. Allah memiliki kerajaan semuanya bagi Allah, kepunyaan Allah. Fihi Ibn Umar anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada hadis dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti akan ditakhrij oleh al-Imam, yaitu hadis nomor 7412. Silakan Suhail baca. نعم. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dari syekhnya Ahmad bin Salih حدثنا ابن وهب يعني عبد الله أحمد بن صالح المصري أورنج مصير إمام صار ابن وهب namanya عبد الله juga pembesar ahlul hadis di negeri Mesir. أخبرني يونس يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن الشهاب داري ابن الشهاب يعني الإمام الزهري لمعني محمد بن مسلم عن سعيد هو ابن المسيب يعني سعيد بن المسيب ada yang baca musayyib tapi yang benar ya'nya fathah. An Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, يقبض الله الأرض يوم القيامة. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Ini ada sifat Allah yaitu al-qabd, al-qabd. Ya, menggenggam. ويطوي السماء بيمينه. Dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Berarti ada sifat Allah At-Tayyi, melipat. Dan sifat Allah, yani sifat zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, disifatkan mempunyai tangan, tangan kanan. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Ini nama Allah, Al-Malik. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Semuanya tidak ada. Ini fana. Saat seluruh makhluk tanpa terkecuali semuanya mati. Hanya Allah sendiri. Ini membatalkan hujjah Jahmiyah yang mengingkari sifat kalam bagi Allah. Allah berkata-kata, Jahmiyah dan kawan-kawannya dari Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak disifatkan dengan sifat kalam karena akan menyerupai makhluk. Tetapi Allah menciptakan sesuatu sesuatu itulah yang berkata-kata sesuatu itulah yang berkata-kata berarti yang berbicara kepada Musa pada hakikatnya bukan Allah tapi makhluk yang Allah ciptakan untuk berbicara kepada Musa. Bagaimana mungkin makhluk mengatakan innani anallah? Lalu kalau kita tanya, sebagaimana juga ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dari bantahan sebagian ulama salaf kepada Jahmiyah, firman Allah nanti pada hari kiamat, Anal Malik, aina mulukul ard? Saat itu seluruh makhluk fana, kullu man 'alaiha fan, dan tidak ada yang hidup satupun juga, semuanya mati, hanya Allah sendiri. Dan dia mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard? Apakah makhluk yang berkata, padahal makhluk telah lenyap? Fabuhita alladhi kafar, maka diamlah orang-orang yang kafir itu. Tidak bisa menjawab ini. Karena saat itu tidak ada lagi makhluk. Sudah lenyap. Sedangkan mereka Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak disifatkan dengan al-kalam, berkata-kata, berbicara. Tapi Allah menciptakan sesuatu, makhluk untuk berbicara. Maka yang berbicara itulah yang Allah ciptakan, berarti makhluk. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi saat ini, hadis ini menghancurkan hujjah mereka dari awal sampai akhir. Lihat susunan lafaznya. Yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. وَيَطْوِ السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ, dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, saat itu tidak ada satupun makhluk yang hidup, hanya Allah sendirian. Maka Allah mengatakan, أَنَا الْمَلِكُ, saya raja. أَيْنَ مُلُوكُ الْعَرْضِ, mana raja-raja dunia itu? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak menghormati, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar penghormatan, kemuliaan. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. والسماوات مطويات بيمينه. Dan langit-langit dilipat oleh tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini nas Al-Quran. Al-Imam Ibn Battal mengatakan wafil hadis, dalam hadis ini isbatul yamin, ada ketetapan tentang al-yamin, tangan Allah, tangan kanan Allah. Sifatun lillah ta'ala min sifatin zatih, sifat Allah, sifat bagi Allah ta'ala, dan termasuk sifat zatnya. Tetapi walaysa jariha, dan ia sifat itu tidak jariha. Apa jariha? Hah? Apa jariha? Jariha, jariha, apa? Jarihatun apa? Hah? Jari'atun apa? Bukan. Ini dia lafaznya, lihat. Al-Imam Ibn Battal mengatakan bahwa hadis yang mulia ini menetapkan salah satu sifat Allah, yaitu sifat zat Allah. Allah mempunyai tangan, tangan kanan, al-yamin. Tetapi tangan kanannya itu, tangannya itu tidak jariha, khilafan lil mujassimah, menyalahi bagi kaum mujassimah. Ini perkataan keliru. Yang kelirunya lafaz jariha. Jariha itu anggota tubuh. Sedangkan jisim, jismun adalah yang dikenal dalam bahasa Arab, badan. Jisim, badan juga bahasa Arab. Dua lafaz ini, jismun dan jarihatun, tidak dikenal oleh kaum salaf. Oleh kaum salaf. Karena al-Imam Ibn Battal Ash'ari, dia mengatakan Allah, yakni menetapkan sifat zat Allah, Allah mempunyai tangan tetapi tidak beranggota tubuh seperti kaum mujassimah. Kaum salaf terhadap lafaz-lafaz yang bersifat mujmal itu tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Tergantung apa maksudnya. Kemudian al-hafidh, yani salah satu lafaz lagi yang umumnya diucapkan oleh kaum mutakallimin, tapi yang mereka maksudkan adalah untuk menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah. Allah tidak berjisim, Allah tidak beranggotakan tubuh. Itu maknanya mereka ingin menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Seperti di hadis ini, ya kan, ada nama Allah, ada sifat Allah, ada sifat zat Allah, ya, Al-Malik, ada sifat fi'liyah Allah, Al-Qabdu, Al-Tawwi, ada sifat zat Allah, yani yadun, kaum salaf menetapkan apa adanya dan membawakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dengan tidak mengatakan jisim atau tidak jisim, dengan tidak mengatakan jarihah atau tidak jarihah. Karena kedua lafaz ini tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kaum salaf. Lafaz-lafaz seperti ini keluar dari kaum mutakallimin. Karena itu perlu ditanya, apa yang antum maksudkan dengan jisim? Kalau yang antum maksudkan dengan jisim dan jarihah, jarihah untuk menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini jelas batil. Kalau yang antum maksudkan dengan jisim, yakni tanganku sama dengan tangan Allah, jelas itu tidak benar. Yakni laisa kamitslihi syai'un. Ya, jadi ini lafaz mujmal. Kalau tujuannya untuk menafikan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu sifat zat maupun sifat fi'liyah, perbuatan, dengan menggunakan lafaz jismun dan jariha, maka ini batil. Tapi kalau maksudnya lafaz jisim dan jariha, seperti seorang mengatakan tangan Allah serupa dengan tangan makhluknya, nah jelas ini hak, yakni Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah mempunyai tangan, sifat-sifat zat, sifat zatiyah. Allah menggenggam, menggenggam, tapi laisa kamitslihi syai'un, ini sifat fi'liyah. Dan seterusnya. Kemudian al-Imam mengatakan, wa qala Shu'aib wa Zubaydi wa Ibn Musafir wa Ishaq ibn Yahya an Zuhri an Abi Salamah. Yang dalam istilah ilmu hadis, ukhtulifa 'ala Zuhri, 'ala Zuhri. اختلف على الظهري تعالى الزهري على الزهري دي perselisihkan riwayat dari jalan الزهري. Ini ikhtilaf riwayah. Perhatikan ikhwan, yakni keempat orang ini, Shu'aib, Zubaydi, Ibnu Musafir, Ishaq bin Yahya, meriwayatkan dari Zuhri menyelisihi, menyalahi riwayat Yunus. Mereka berempat ini meriwayatkan dari Zuhri, nama tabi'innya bukan Sa'id bin Musayyab, tapi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, an Abi Hurairah. Terjadi perselisihan, yakni Yunus bin Yazid al-Aili mukhalafah, menyelisihi riwayat jamaah. Apakah dalam bab ini masuk al-ibratu bil jamaah dapat dipakai atau tidak? Yunus meriwayatkan dari gurunya Ibnu Syihab atau Az-Zuhri, tabi'in yang meriwayatkan adalah Sa'id bin Musayyab. Sedangkan Shu'aib bin Abi Hamzah, Zubaydi, Ibnu Musafir, Ishaq bin Yahya, meriwayatkan dari Zuhri, tabi'innya adalah Abu Salama. Dan Al-Hafiz sendiri memberikan syarahan, penjelasan di sini. فأما رواية الشعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي فستأتي في الباب المشار إليه في الحديث المعلق آنفا فإنه قال هناك وقال أبو اليمان أنا شعيب فذكر طرفا من المتن وقد وصله الدارمي قال حدثنا الحكام Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi' itu adalah Abul Yaman. Kunyahnya Al-Hakam bin Nafi', kunyahnya Abul Yaman. Biasa meriwayatkan dari Shu'aib, Shu'aib meriwayatkan dari Zuhri. Wa fihi sami'tu Aba Salama yaqulu qala Abu Hurairah wa kadha akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi kitab at-Tawhid min sahihihi an Muhammad ibn Yahya al-Zuhli an Abi al-Yaman. Ya. Wa amma riwayat Zubaydi bidhamm az-zay ba'daha, dia nama siapa? Muhammad ibn al-Walid al-Himsi. Fa wasalaha Ibn Khuzaimah aidan min tariqi Abdullah ibn Salim anhu. Anhu ay an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Az-Zuhri Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah. Wa amma at-Tariq ibn Musafir wa huwa Abdul Rahman ibn Khalid bin Musafir al-Fahmi Amir Misr. Ya, ini dimausulkan dalam tafsir surat Zubar dan seterusnya. Tetapi Yahya, Muhammad bin Yahya al-Zuhli mengatakan anna at-tariqaini mahfudhani wa sami'ul Bukhari yaqtadi bidzalika wa in kana alladhi taqtadihi al-qawa'id. Ini kadang-kadang qawa'id, kaidah-kaidah, tidak bisa diterapkan di dalam prakteknya seperti ini. Kalau menurut kaidah, maka riwayat jamaah yang diterima dari riwayat orang yang sendirian. Al-ibratu bil jamaah. Yang jadi pegangan adalah riwayat jamaah. Riwayat jamaah Shu'aib, Zubaydi, Ibnu Musafir, Ishaq bin Yahya, Al-Zuhri, An-Abi Salamah. Dinisbahkan riwayat Yunus an Ibn Sihab an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah. Tetapi kata Al-Hafiz, Yunus termasuk orang-orang khawas Zuhri al-Munazimin lahu. Yunus bin Yazid adalah orang-orang khususnya Zuhri. Dari situ dapat pelajaran yang berharga. Berarti rawi dari salah seorang imam, talamid, murid-murid dari imam atau rawi yang banyak meriwayatkan hadis seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri banyak sekali meriwayatkan hadis sehingga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengkhususkan mengarang kitab hadis-hadis Zuhri, Az-Zuhriyat namanya. Kalau dicetak kitab itu, bagus sekali, besar sekali. Az-Zuhriyat. Seluruh hadis Zuhri dikumpulkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Karena itu, ia adalah orang yang paling alim tentang hadis Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab, imam besar, imam ahlul hadis, dan banyak meriwayatkan hadis, dan guru besar hadis di Madinah, kemudian di Syam, dan talamidnya, muridnya banyak sekali. Nah, talamidnya itu bertingkat. Yang paling khusus di antaranya adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. Orang-orang khusus imam besar ini. Sehingga riwayat dia bisa diterima, yakni tidak dikalahkan oleh riwayat jamaah. Karena keempat orang ini dinisbahkan dengan Yunus, maka Yunus lebih dekat kepada Zuhri dinisbahkan dengan keempat orang ini. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menerima dan membawakan riwayat Yunus. Riwayat yang lain dimausulkan oleh imam yang lain, dan riwayat Ibnu Musafir Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dimausulkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab tafsir, di kitab sahihnya ini, dalam tafsir surat Az-Zumar. Ada muskil? Kita lanjutkan. Bab qaulillahi ta'ala, bab yang ke-7, menjelaskan sifat Allah, nama Allah Al-Aziz, sifat zatnya Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, sifatnya Al-Izz, Al-Izz. Dalam Al-Quran diulang-ulang seperti ayat wa huwa al-azizul hakim, dalam surat Ibrahim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, surat as-safat, al-izza. Walillahi al-izzatu walirasulihi. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Iya. Berarti dalam bab ini Al-Imam menjelaskan salah satu nama Allah yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz. Manusia juga kadang-kadang disifatkan dengan Al-Aziz. Al-Aziz. Tetapi tidak sama. Juga Al-Quran. Al-Quran menerangkannya dalam surat apa? Surat Yusuf. Qalat imra'atun aziz, al-aziz, berkata istri pembesar, al-aziz. Tetapi al-aziz manusia tidak sama dengan al-aziz Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, al-imam ingin menjelaskan bahwa kadang-kadang sama nama pada sebagian makhluk, hakikatnya tidak sama. Dan ini syubhat ahli bid'ah. Karena itu mereka begitu banyak menafikan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, khawatir menyerupai makhluk. Kemudian Al-Imam mengatakan, wa man halafa bi'izzatillahi wa sifatihi. Dan orang yang bersumpah dengan izzah Allah dan sifat-sifatnya, yakni bersumpah dengan sifat Allah, boleh. Bersumpah dengan sifat Allah, boleh. Tapi berta'abbud, beribadah, dan berdoa, meminta kepada sifat Allah, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Meminta, berta'abbud, beribadah, dan meminta, yakni berdoa, dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Allah. Ya. Tapi dengan sifat Allah enggak boleh. Ar-Rahman, kita boleh Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah saya. Boleh tidak? Boleh. Kan nama Allah. Sifat Allah Rahman apa? Rahmah. Boleh kata Ya Rahmah, tolonglah saya. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh berta'abbud dan berdoa dengan nama Allah, bukan dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Bersumpah dengan sifat Allah boleh. Bersumpah dengan sifat Allah. Al-Aziz, Al-Aziz, nama Allah. Ya Aziz, kuatkanlah kami, tolonglah kami. Sifatnya apa? Izzah. Boleh kita minta dengan Ya Izzah? Tak boleh. Berarti ta'abbud dan berdoa meminta dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dengan sifat Allah jalla dzikruhu. Tapi bersumpah dengan sifat Allah boleh. Wa man halafa bi'izzatillahi wa sifatihi. Orang yang bersumpah dengan izzah Allah, sifat dan sifat-sifatnya. Kemudian al-imam membawakan sebanyak 5 buah hadis. Silakan Suhail baca. Baca. Ya, bab قول الله baraka ina hadathna Al-Imam membawakan 5 buah hadis. Hadis yang pertama, hadis Anas. Wa qala Anasun, ini hadis mu'allaq. Ya. Telah dimausulkan oleh al-Imam di tafsir surat Qaf. Hadis yang ke 2, hadis Abu Hurairah. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. Dua buah hadis, hadis Anas dan hadis Abu Hurairah, terdapat sumpah dengan salah satu sifat Allah, izzah. Dalam hadis Anas, wa izzatik. Demikian juga hadis Abu Hurairah, wa izzatik, demi izzahmu. Hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id. Hadis yang kedua muallaq, dan ini hadis telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh al-Imam sebelum kitab ini. Qala Abu Sa'id, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah 'azza wa jalla laka dhalika wa 'ashratu amsalihi. Hadis yang keempat, wa qala ayyub, yani alaihi salatu wassalam, an-nabi, wa izzatik, demi izzahmu. Jadi nabi yang mulia ayyub alaihi salatu wassalam bersumpah dengan izzah Allah, lagina li an barakatik, aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanmu, yani ingin terus mendapat keberkahanmu. Dan hadis yang kelima dimausulkan di sini, الإمام رحمه الله تعالى ما روايتكن dari syekhnya Abu Ma'mar Al-Hafiz memberikan penjelasan, huwa Abdullah ibn Amr Al-Minqari بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. عبد الله بن عمرو المنقري. ini Abu Ma'mar. حدثنا عبد الوارث. dijelaskan oleh Al-Hafiz, عبد الوارث هو ابن سعيد. حدثنا حسين المعلم. حسين المعلم هو ابن الذكوان. ابن الذكوان. ويحيى بن يعمر. حدثني عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. الإمام meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Hafiz hanya menjelaskan rawi ini namanya fulan fulan, beliau tidak menjelaskan ini siqah atau tidak. Karena rawi-rawi Bukhari, rawatul Bukhari 90% lebih siqat. Maka apabila ada sebagian rawi yang dikritik oleh para ulama, barulah dibicarakan oleh para ulama ketika mensyarahkan Sahih Bukhari. Diberitahukan namanya ini karena singkat, Al-Imam Al-Bukhari menyingkat. Abu Ma'mar, siapa Abu Ma'mar ini? Abdul Waris, siapa Abdul Waris? Husain Al-Muallim, siapa? Dan seterusnya. Kalau Yahya bin Ya'mar, Abdullah ibnu Buraida, dan Yahya bin Ya'mar ma'ruf. Dari Ibn Abbas, anna Nabi SAW kana yakul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, a'udzu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Nabi bersabda, yakni berlindung, a'udzu bi izzatik, aku berlindung dengan izzahmu, alladhi la ilaha illa an, yang tidak ada satupun ilah melainkan engkau, alladhi la yamun, yang tidak pernah mati, sedangkan al-jin wal-ins, jin dan manusia mati. Ya, ini ta'awud dengan asma, dengan nama dan sifat Allah Jalla wa ala. Boleh terus baca. Kembali ke hadis pertama. Hadis sebelumnya nomor 7383 dan 7000, hadis 7383 itu hadis kelima. Hadis 7384 itu hadis pertama, hadis Anas tadi. Hadis Anas tadi sekarang dibawakan sanadnya dari tiga jalan. Jalan yang pertama dari Syu'bah, an Qatadata an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulqa fin nar, dilemparkan manusia ke dalam neraka. Ada huruf ha tahwil, yakni waqala al-imam. Tadi baca begitu, waqala al-imam. Jalan yang kedua dari Sa'id, yakni Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadata an Anas, juga ada huruf ha, tidak dibawakan lafaznya. Jalan yang kedua tadi, jalan yang ketiga dari Sulaiman, an Qatadata an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala maka dari jalan khalifah, wa qala li khalifah, al-imam tidak membiarkan khalifah berdiri sendiri dalam meriwayatkan hadis. Karena beliau menurut sebagian ulama seperti Al-Hafiz juga tidak sampai ke peringkat siqatun, tapi saduqun. Bahkan Al-Hafiz mengatakan saduqun rubbama akhta. Dan susunan lafaznya dari khalifah, Khalifah bin Khayyat Al-Basri, sejarawan besar Islam. Sebagian ulama mensiqahkannya. Dan kelihatannya Bukhari mensiqahkannya. Nah, rawi yang seperti ini, yang ada pembicaraan, itu yang dibicarakan. Adapun selebihnya, siqat. Yakni di antara rawi. Tapi saya dapati Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang khalifah tidak sampai ke martabat siqah. Karena itu tadi saya katakan bahwa beliau tidak membiarkan Khalifah bin Khayyat, Khayyata, Khaya Alif Ta, berdiri sendiri. Tapi dia diiringi oleh yang lainnya, oleh Abu Ma, oleh siapa, oleh Ibnu Abil Aswad dan lain-lain. Ya. Karena Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini. Di sini kalau syuyukh beliau, guru beliau, pertama Ibnu Abil Aswad, yang kedua khalifah. Yang kedua khalifah. Dan lafaz yang dibawakan lafaz khalifah, bukan Ibnu Abil Aswad. Abu Bukhari mengatakan tentang khalifah, Syekh ini muqaribul hadis. Kalimat muqaribul hadis menunjukkan bahwa khalifah tidak sampai ke peringkat siqah, atau peringkat siqah tingkat paling bawah. Karena kalimat muqaribul hadis dari Al-Imam Al-Bukhari sendiri menunjukkan bahwa khalifah derajat atau martabat hadisnya hasan. Ini syekh beliau. Dan hanya beliau yang meriwayatkan ini. Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Dan beliau tentu paling tahu tentang keadaan syekh ini. Oleh kerana itu, Ruwatul Bukhari hampir seluruhnya siqat. Sebagiannya hasan, sebagiannya diperselisihkan oleh ulama, sebagian kecil dari yang paling kecil, barangkali bisa dihitung dengan jari. Ya. Nah, beliau membawakan susunan lafaznya dari syekhnya khalifah. Dan dia jarang salah tentunya. Oleh karena itu Al-Hafiz mengatakan rubbama akhta, kadang-kadang saja. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yulqa fiha. Senantiasa manusia dilemparkan ke dalam neraka. Yulqa fiha. Wa taqul, dan neraka berkata, hal min mazid? Masih ada tambahan? Terus dilemparkan. Lemparkan terus satu persatu. Dan neraka senantiasa mengatakan, hal min mazid? Masih adakah tambahan? Hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamahu. Sampai Rabbul Alamin meletakkan kakinya di neraka. Ini ada sifat qadam bagi Allah. Sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, di Bukhari, rijlun, kaki. Berarti Allah tabaraka wa ta'ala disifatkan dengan mempunyai kaki, tetapi tidak sama dengan kaki makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan ahli bid'ah sangat kecewa mendengarnya. Tapi ahli sunnah bergembira, karena ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat zat Allah tabaraka taala. Allah jelas katakan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamahu, sampai rabbul alamin meletakkan kakinya di neraka itu. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'dhin, maka neraka pun merapat sebagiannya, berkumpul sebagian yang lainnya. Berhenti mengatakan hal min mazid, ta'zim kepada Rabbul Alamin. Thumma taqul, kemudian neraka mengatakan, qad cukup bi'izzatik. Neraka bersumpah dengan nama, dengan salah satu sifat Allah Izzah, demi izzahmu, cukup sudah wa karamik, dan demi kemuliaanmu. Karam, sifat Allah, nama Allah adalah Al-Karim. Dan tentang neraka meminta tambahan ada dalam surat Qaf. Ayat berapa? Ayat 35. Ayat 30. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti. Pada hari kami berfirman kepada jahannam, neraka, sudah penuhkah engkau? Wa taqulu hal mim mazid. Dan jahannam mengatakan, masih adakah tambahan? Ayat ini ditafsirkan oleh hadis ini. Berarti memang hadis menafsirkan, menjelaskan Al-Quranul Karim. Ya. Thumma taqul, kemudian jahannam mengatakan, qad. Dalam riwayat yang lain dengan huruf ta, qattu. Ini dengan huruf dal. Qad bi'izzatik wa karamik, bi'izzatika wa karamika. Lihat di sini ada sifat Allah qadam, rijlun, ada sifat Allah al-izzah, ada sifat Allah karam. Wa la tazalu al-jannatu tafdulu, senantiasa jannah itu berkurang, kosong. Dan jannah itu luas sekali, kosong di sini dikatakan. Masih kurang. Karena jannah seluas langit dan bumi. La tazalul jannatu taqdulu. Senantiasa jannah itu berkelebihan, maksudnya masing kosong, masing perlu tambahan. Hatta yunshi Allahu laha khalqan, sehingga Allah menciptakan makhluk yang lain. Makhluk kalau kepada nar tidak, karena Allah tidak akan menganiaya siapapun juga. Allah tidak akan menciptakan makhluk baru kemudian dimasukkan ke neraka, tidak. Walaupun neraka meminta terus tambahan, tambahan, tambahan, tambahan. Dan baru diam ketika Rabbul Alamin meletakkan kakinya dalam jahannam itu. Sedangkan surga, tempat rahmat Allah, masih berlebihan, kosong. Nanti manusia di jannah tidak berdesak-desakan. Jannah seluas langit dan bumi. Alangkah luasnya jannah itu. Ini nasnya. La wa la tazalul jannatu taqdulu. Senantiasa surga itu masih kosong berlebihan. Ya, yani masih banyak tempat. Hatta yunshi Allahu laha khalqan, sampai Allah menciptakan makhluk. Fayuskinahum fadlal jannah, maka Allah menempatkan mereka di jannah, tempat yang masih belum ada di ini, apa namanya, yang masih kosong. Berarti luas sekali jannah itu. Ini hadis besar sekali. Ya, kemudian sampai pada bab yang ke 8. Bab qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi. Yakni salah satu nama Allah al-haq. Dibawakanlah hadis nomor 7383. Silakan saya baca. Hadis nomor 7384 menjelaskan tentang sebagian dari nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Beberapa rawinya telah dijelaskan oleh Al-Hafidh namanya Sufyan. Siapa Sufyan di sini? Dijelaskan huwa Tsauri. Ibnu Juraid diulang lagi karena barangkali sudah lama tidak diterangkan namanya. Namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki. Sulaiman siapa Sulaiman di sini? Ibnu Abi Muslim Al-Ahwal Al-Makki juga. Ya, Tawus ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-lail, yani ketika tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, yakni membaca doa iftitah ketika beliau salat tahajud. Tidak berarti doa ini hanya khusus, yakni doa iftitah ini hanya khusus dibaca di salat tahajud, tidak. Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard, yani nama Allah Rabb. Lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Qayyim nama Allah تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا قيوم يعني الله yang berdiri sendiri. Salah satu kesempurnaan Rabbul Alamin, tidak ada kekurangan dan cacatnya. وَمَنْ فِيهِنْ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Nama Allah Jalla Zikruhu An-Nur. An-Nur قَوْلُكَ الْحَقِّ. Dalam riwayat yang lain, sebelum qaulukal haq, yakni dari jalan Thabit bin Muhammad, haddatsana Sufyan bihadha wa qala antal haqq wa qaulukal haq, yakni sebelum lafaz qaulukal haq ada lafaz antal haqq. Berarti salah satu nama Allah al-haq wa qaulukal haq. Ini berarti ada sifat kalam. Tetapi Allah tidak dinamakan mutakallim. Allah disifatkan dengan al-kalam, sifat bukan nama. Allah disifatkan dengan iradah, kehendak. Allah tidak dinamakan apa? Murid, tidak. Allah disifatkan dengan al-ghadab, marah. Dinamakan ghadib tidak? Tidak. Sifat tidak menjadi nama, tapi nama mengandung sifat. Ini sifat perkataan Allah. Ini Allah memiliki sifat, sifat kalam, berkata-kata. Ini sifat kalam, sifat zat dan sifat fi'liyah. Sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tidak bisu. Sifat fi'liyah, perbuatan, kapan waktu Allah mau berbicara, Allah berbicara. Kalau tidak, ya tidak. Itu sifat perbuatan Allah Ta'ala. Berarti sifat kalam ada dua, sifat zat dan juga sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah berkata. Kalau tidak, ya tidak. Tapi pada sifat zat Allah disifatkan dengan sifat kalam. Waliqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Ini diulang-ulang hak hak hak hak semua. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu 'alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa alantu anta ilahi la ilaha li ghayruk. Kemudian bab yang ke-9, bab wa kana Allahu samian basira. Dan adalah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini nama Allah As-Sami, Maha mendengar. Nama Allah Al-Basir. Sifatnya apa? As-Sami As-Sam'u, Al-Basir Al-Basar. Berarti Allah mendengar dengan pendengaran Allah. Allah melihat dengan penglihatan Allah. Berarti Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai mata penglihatan. Tetapi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dalam bab ini Asy'ariyah sama dengan Ahlus Sunnah. Asy'ariyah menetapkan sifat as-sam'u wal basar. Yang menyalahi Ahlu Sunnah dalam bab ini adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah dan kawan-kawannya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan, membawakan 4 buah hadis. Hadis yang pertama hadis muallaq, tetapi tidak dimausulkan di kitab sahihin. Qala al-A'mash, ini jelas muallaq. Muallaq. Karena al-Imam al-Bukhari jelas tidak bertemu dengan al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Antamim, karena itu al-Hafidh menjelaskan Tamim di sini huwa Salama al-Kufi tabi'iyun saghir wathaqahu Yahya bin Ma'in wa wasala hadithahu al-madhkur Ahmad wal-Nasa'i wa ibn Majah bilafd al-madhkur huna. Dan seterusnya. Ini hadis muallaq. Wa qala al-A'mash an Tamim an Urwata an Aisyah qalat alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswatu fa anzala Allahu ta'ala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Silakan baca hadis. حدثنا سليمان سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ini hadis telah diulang-ulang oleh al-Imam al-Syahid dalam hadis ini, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban tad'una sami'an basiran qariba. Terus, حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني عمرو عن يزيد عن ابي الخير سمع عبد الله بن عمرو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في صلاتي أدبية في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. Iya, ini hadis kedua. Apa maksud al-imam membawakan di sini? Karena orang yang berdoa menunjukkan bahwa Rabbuna mendengar. Terus hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Juga menjelaskan asy-syahid innallaha qad sami'a, sesungguhnya Allah mendengar qaula qaumika wa ma raddu alaik. Topik mambil masail jilid 9. Tolong di kitab Al-Masail masalah ke-295, saya memberikan judul Allah Maha Mendengar dengan pendengarannya dan Allah Maha Melihat dengan penglihatannya. Lalu saya membawakan sebuah hadis Abu Hurairah membaca firman Allah, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ila qawlihi ta'ala sami'an basira, sami'an basira. Qala, kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunihi والتي تليها على عينه. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibu jarinya di telinganya nih. Dan yang dekat ibu jari, jari telunjuk, di matanya. Sami'an basira. Ini telinga, ini mata. Yang salah kalau kita katakan Allah mendengar dengan pendengarannya sama dengan pendengaran saya. Itu menyerupai Allah dengan makhluknya. Tapi kalau kita katakan Allah mendengar dengan pendengarannya dan melihat dengan penglihatannya, kemudian Nabi SAW mentakkidnya, menjelaskannya dengan perbuatannya ini. Ibu jarinya di telinganya, telunjuknya di matanya. Yang maknanya Rabbuna Azza wa Jal mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya, menyalahi mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Aku pernah melihat Rasulullah SAW membaca ayat tadi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi ta'ala sami'an basira wa yada'u isba'aihi. Dan beliau meletakkan kedua jarinya tadi. Qala Ibnu Yunus, berkata Ibnu Yunus, salah seorang rawi hadis ini, qala al-Muqri, berkata Muqri, yakni salah seorang rawi hadis ini, yakni inna Allah sami'un basirun, yakni anna lillahi sam'an wa basaran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, yaitu bagi Allah, Allah mempunyai pendengaran dan penglihatan. Berkata al-Imam Abu Dawud, rawi hadis ini, qala Abu Dawud, wa hadha raddun 'ala al-Jahmiyah. Hadis ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Kemudian saya bawakan hadis ini yang tadi kita baca. Itu dua nama Allah yang sangat besar. Dan kaum Asy'ariyah menetapkannya. Karena kaum Asy'ariyah menetapkan 7 nama dan sifat. Apa? Al-haya, kemudian al-ilmu, kemudian as-sam'u, as-sami' as-sam'u, al-basar, al-qudrah, al-iradah, keenam, ketujuh, al-kalam, bukan mutakallim, al-kalam. Ini 7 sifat yang mereka katakan sifat ma'ani atau aqliyah. Ya. Bab yang terakhir dalam pengajian kita ini, bab qaulillahi ta'ala, qul huwal qadir. Katakan dia Allah yang maha kuasa. Surat Al-An'am ayat 65. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر. Katakan dialah Al-Qadir. Ini nama Allah Al-Qadir. Nama Allah Al-Qadir. Nama Allah Al-Muqtadir. Nama Allah Al-Qadir ada di ayat ini. Al-Qadir, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak di dalam ayat telepon. Nama Allah Al-Muqtadir di dalam surat Al-Qamar ayat 55. Ya. Benar ayat 55? Ya. Ayat 55 terakhir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Malik tadi nama Allah juga Malik. Malik dengan ya tengahnya, Malik, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ini Muqtadir. Ini nama-nama Allah 3 itu, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. yang semuanya menunjukkan apa? Kemahakuasaan Allah. Berarti sifatnya apa? Qudrah. Allah memiliki kekuasaan. Hadis nomor 7390. Baca. Kencang. كما يعلم سورة من اللهم إني أستخيرك بعلمك hadis apa is istikhara. Al-Imam rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Abil Mawali. Qala, dia berkata, sami'tu Muhammad bin Al-Munkadir yuhaddisu Abdullah bin Al-Hasan. Yani Muhammad bin Munkadir sedang bercerita kepada Abdullah bin Hasan, tidak langsung bercerita kepada Abdurrahman bin Ibnu Abil Mawali. Ya. Karena itu dia mengatakan sami'tu, kata Abdurrahman, sami'tu Muhammad bin Al-Munkadir yuhadditsu. Tidak dia mengatakan haddatsani. Tidak dia mengatakan, tapi yuhadditsu Abdullah ibn al-Hasan yaqul akhbarani Jabir ibn Abdullah. Dan Al-Hafidh menjelaskan bagaimana sigat tahammul dan ada, ya, terlalu panjang kalau saya bahas. Asyahid dalam hadis ini, wa astaqdiruka biqudratik, ini sifat Allah, dan aku meminta ketetapanmu dengan kekuasaanmu, yakni dengan ketentuan darimu, dengan kekuasaan. Wa astaqdiruka biqudratik, ada qudrah, sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Barangkali ini ikhwan panjang pembahasan kita, ya, menelusuri nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah yang kita kenal dengan ma'rifatullah menurut ahlu sunnah. yakni mengenal Allah, mengenal diri Allah dan seterusnya. Kalau ada yang mau bertanya di antara antum, silakan. Antum waktu itu janji belum tunaikan. Tunaikan dulu janjinya. Apa janji antum? Belum ditunaikan. Kasih yang lain. Seorang pemuda itu harus menunaikan janjinya. Itu sikap pemuda. Antum mau tanya apa? Nanti bab selanjutnya. Dia hadir sekarang, hilang setahun, baru datang lagi. Hah? Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh ribu. Iya. Makhluk ya tidak tahu, manusia atau apa, Allah tidak jelaskan, Nabi SAW tidak jelaskan, tapi jelaskan sini hatta yunshi Allahu laha khalqan. Terima saja, berdoalah kepada Allah agar antum masuk jannah, nanti antum tahu makhluk apa. Silakan, kasih. Sifat Allah. Berlindung boleh, ta'awuz tadi kan? Tadi Nabi SAW kan berta'awuz dengan a'udzu bi'izzatik. Yakni berlindung boleh, ta'awuz boleh. Tapi meminta dan dijadikan itu sebagai ta'abbud, tidak. Tidak di benarkan, enggak ada nas. Iya, sama dengan sumpah dengan sifat Allah boleh. Sumpah dengan sifat Allah boleh. Allah taala. Na'udzu bikalimatillahit tammati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7.312. Iya. Iya. Iya. Nanti akan ada bab tersendiri dengan judul bab Khalaqtu biyadayhi. Allah pertama mempunyai tangan. Kemudian tangan Allah dua. Nas Al-Qur'an dan juga hadis. Di sini disifatkan biyamini, tangan kanan Allah. Berarti kalau kita urut, isbat kita menetapkan Allah mempunyai tangan. Pertama, tangan dia tangan. Tidak boleh kita rubah bahwa itu adalah kekuasaan. Sebab kalau kekuasaan, apa arti nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Al-Qahhar? Semuanya menunjukkan kekuasaan. Berarti yadun yadun, ini sifat zat pertama. Yang kedua, dari hadis muttafaqun alaih bahwa Allah memiliki dua tangan. Sahih hadisnya, tidak ada khilaf. Dua tangan. Yang ketiga, hadis sahih lagi Muslim yang tadi dibacakan, kedua tangan Allah kanan. Ya, kalau kita urut tadi, Allah mempunyai tangan. Yang kedua, Allah mempunyai kedua tangan. Yang ketiga, hadis Muslim sahih, kedua tangan Allah kanan. Dan di sini juga disebut tangan kanan, biyamini. Dan Al-Quran juga menyebut tangan kanan. Nah, ada hadis yang tadi dibawakan, ada tangan kiri. Bagaimana hadis tersebut? Para ulama muhakkikin, para ahli tahqiq seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain mendhaifkan hadis tersebut. Dan saya di kitab Al-Masail, tapi saya lupa di bagian mananya, ya, dan di kitab Syarah Aqidah Salaf. Kalau ada yang bawa kitab Syarah Aqidah Salaf, sini. Ini dia. Saya bawakan beberapa hadis. Pertama ayat Al-Quran, kemudian hadis tadi Anal Malik, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Umar dengan lafaz biyadai. Kemudian hadis akhrajahu Muslim an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal muqsitina 'indallahi 'ala manadir min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, ini keutamaan orang-orang yang adil, pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari nur cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan. Ini jelas nas. Wakilta yadaihi yamin, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka dan pada keluarga mereka, pada anak dan istri, dan pada apa yang mereka pimpin. Perlakuan ini keutamaannya. Adapun saya mengatakan di sini hadis Abdullah bin Umar dalam salah satu riwayat Imam Muslim dengan lafaz tangan kanan dan tangan kiri adalah daif. Ya. Inilah riwayat dan lafaz yang daif itu dari salah satu riwayat Muslim. Ini dia. An Umar ibn Hamzah, an Salim ibn Abdullah, akhbarani Abdullah ibn Umar. Dari Umar bin Hamzah, dari Salim bin Abdullah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Umar, yaitu ayahnya sendiri. Qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwillahu azza wa jal as-samawati yawm al-qiyamah, thumma ya'khuduhunna biyadihi al-yumna, ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Yang artinya Allah telah melipat langit pada hari kiamat, kemudian Allah memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, akulah raja. Manakah orang-orang yang berkuasa itu? Manakah orang-orang yang sombong itu? Bagian ini tentu sahih. Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Nah, ini adalah lafaz tangan kiri. Wa yatwil aradin bishimalihi. Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berkata, akulah raja. Manakah orang-orang yang berkuasa itu? Manakah orang-orang yang sombong itu? Tambahan lafaz tangan kirinya adalah daif. Karena Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Umari Al-Madani telah menyendiri infirat. Ini ilatnya. Umar bin Hamzah, yaitu cucunya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Umari. Al-Umari adalah keluarga Umar. Al-Madani orang Madinah, infirad, menyendiri dalam tambahan tersebut, dan riwayatnya telah menyalahi mukhalafah. Berarti babnya di sini bab infirad dan mukhalafah. Menyalahi riwayat dari rawi-rawi yang lain yang telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Karena hadis ini beredar dari jalan Abdullah bin Umar. Selain dari itu, dia termasuk ke dalam kelompok du'afa, orang-orang yang lemah. Yahya bin Ma'in mengatakan, Umar bin Hamzah lebih lemah dari Umar bin Muhammad bin Zaid. An-Nasa'i mengatakan, da'if. Ibn Hibban telah memasukkannya ke dalam kitabnya As-Siqat, dan dia mengatakan dia adalah termasuk orang yang salah, keliru. Saya mengatakan, yakni orang yang suka salah dalam meriwayatkan hadis, dan diantaranya adalah hadis ini yang sedang kita bicarakan. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan di kitabnya At-Takrib, da'if rawi ini. Riwayat ini juga telah dilemahkan oleh Al-Baihaqi dan Ibn Hajar dan lain-lain. Al-Hafidh Ibn Hajar telah melemahkannya, yaitu saya katakan Fathul Bari nomor 7413, belum sampai hadisnya kita. Berarti riwayat ini ada rawi, yakni Umar bin Hamzah, dia dilemahkan oleh para ulama, dan tidak ada seorang pun ulama setahu saya yang mensiqahkannya. Ya. Perkataan Ibn Hibban menarik. Dia orang yang suka salah. Dan kita tahu bahwa kesalahan dan buruk hafalan berbeda dalam ilmu hadis. Rawi ada kalanya buruk hafalannya, tetapi dia tidak salah. Ada kalanya dia salah, suka salah, tapi dia hafalannya kuat, tapi suka salah. Atau paling tidak berdekatan antara buruk hafalan dan kesalahan. Karena umumnya riwayat yang datang dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Umar, tidak menyebut tangan kiri, dan dia menyebut tangan kiri, maka kemungkinan besar dia tersalah dalam meriwayatkan hadis itu dari pamannya, yaitu Salim bin Abdullah. Kan dia dari Salim nih. An Umar bin Hamzah an Salim bin Abdullah. Hamzah anaknya Abdullah bin Umar. Salim anaknya Abdullah bin Umar. Umar anaknya Hamzah. Berarti dia meriwayatkan dari amiknya, pamannya, dan dia telah tersalah. Oleh karena itu yang tepat hadis Abdullah bin Amr wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya adalah yamin. Ya, kedua tangannya adalah yamin. Begitu, wallahu a'lam. Sebagian ulama ada menta'wil, yakni mengakui bahwa hadis tersebut yakni lemah, tapi tidak menutup kiri. Tapi dalil tentang itu tidak ada, karena hadis yang datang tidak bisa diselamatkan, dhaif, kalau kita mengikuti undang-undang atau qawaid hadisiyah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.